Apakah ada lafaz istighfar dan dua kalimat syahadat di saat pernikahan ijab kabul seperti yang terjadi di kampung-kampung? Wallahu ta'ala alam. Ya. Istighfar, dua kalimat syahadat. Mungkin diragukan keislamannya mungkin ya. Sehingga harus mengulangi dua kalimat syahadatnya. Wallahu ta'ala alam.